لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ojo sira banget-banget seneng-seneng no alam dunyo malaikat juru pati lirak-lirik marang siro oleheng lirik malaikat arep njabut nyowo siro oleheng njabut angen teni dawuhe kang moho mulyo ojo enak-enak turu elingo marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso kare ketune umur manungso bendino suto ayo para kanca padha ndang tobato urip ning dunya pira suwene diumpamakno mung mampir ngombe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ojo sira banget-banget seneng-seneng no alam dunyo malaikat juru pati pirak lirik marang siro oleheng lirik malaikat arep njabut nyowo siro oleheng njabut angen teni dawuhe kang moho mulyo ojo enak-enak turu elingo marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso kare ketune umur manungso bentino suto ayo para kanca padha ndang tobato urip ning dunya pira suwene diumpamakno mung mampir ngombe.